yang telah mengumpulkan kita kembali di majelis ini, dan ini merupakan nikmat yang agung, nikmatul istimrar fi talabil ilmi, nikmat terus menerus istimrar dalam menuntut ilmu. Terlebih menuntut ilmu yang berkaitan dengan akidah, keyakinan, tauhid, yang mana tauhid itu merupakan perintah Allah yang paling agung. Dan sebagaimana biasa, pembahasan kita dalam malam Rabu adalah tentang pembahasan akidah ataupun tauhid, yang kita ambil dari kitab Syarhu Salasatil Usul, kitab syarah penjelasan tiga landasan pokok di dalam agama ini. Dan pada pertemuan yang terakhir, kita sampai pada halaman yang ke-53. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya setelah kita selesai dari pembahasan tentang ta'rif atau definisi Hanifiyah. Annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa makna ya'budun yuwahhidun. Kita selesai dari pembahasan kalimat ini. Kita masuk pada kalimat Syekh yang berikutnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Perintah yang paling agung atau perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Ini judulnya, judul pembahasan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, wa a'zamu ma amara Allahu bihi tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Perintah untuk bertauhid. Apa itu tauhid? Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Menunggalkan atau menyendirikan Allah dalam hal ibadah. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam peribadahan kepadanya. Ini makna tauhid. Dan tauhid adalah perintah Allah yang paling agung. Dan misi inilah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula Ani'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut menyeru kepada umatnya, sembahlah Allah saja, beribadahlah kepada Allah saja, wajtanibut taghut dan jauhilah taghut. Inilah tauhid. Menjauhi segala bentuk kesyirikan dan mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah. Ini makna tauhid. Dan ini adalah perintah Allah yang paling agung. Adapun perintah-perintah Allah yang selain ini, itu datang setelah perintah tauhid. Asyarah penjelasan. Qauluhu rahimahullah, ucapan Syekh rahimahullahu taala, a'zamu ma amara Allah bihi tauhid, perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Hadza muhimun jiddan, ini sangat penting sekali. Kalimat ini penting sekali, yaitu bahwasannya perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Inna tauhida a'zamu ma amara Allahu bih. Sesungguhnya tauhid adalah perintah Allah yang paling agung. Kullul awamir allati amara Allahu biha kulluha ba'da tauhid. Semua perintah yang Allah perintahkan semuanya itu setelah tauhid. Semua perintah yang Allah perintahkan, nah, kedudukannya ba'da tauhid, setelah tauhid, setelah perintah untuk bertauhid, yaitu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Ad-dalilu 'ala anna 'azama ma amara Allah bihi tauhid qauluhu ta'ala, dalil bahwa perintah Allah yang paling agung adalah tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ila akhiril ayat, sampai akhir ayat dalam surat An-Nisa ayat 36, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakina wal jaridil qurba wal jaril junub was sahibi bil janb wabnis sabil wama malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini terusan ayatnya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman akrab, dan berbuat baiklah kepada ibnu sabil dan kepada budak-budak kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, dalam ayat ini ya, terdapat 10 hak-hak. Naam, diawali dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Syekh, hadhil ayatu fiha asyaratu huquq. Dalam ayat ini padanya ada 10 hak. 10 hak-hak. Walihada tusamma ayatul huquqil asyarah. Oleh karena itu ayat ini dinamakan ayat al-huququl asyarah. Ayat hak-hak yang 10. Ayat tentang hak-hak yang 10. Awalu hadhil huquq, hak yang pertama dari hak-hak ini atau 10 hak yang terdapat dalam ayat ini, yang disebutkan dalam ayat ini adalah hakullahi subhanahu wa ta'ala, Yang paling pertamanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan firman-Nya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baru hak-hak yang berikutnya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Nah, wabidil qurba, kepada garib kerabat, anak yatim, orang miskin, ya, dan seterusnya. Nah, dari 10 hak-hak yang disebutkan dalam ayat ini. Diawali dengan hak Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana. Kemudian yang kedua, hak yang kedua adalah hak kedua orang tua. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu. Hadza huwal haqqu tsani, ini adalah hak yang kedua. Ketika hak kedua orang tua disebutkan setelah ya, perintah untuk bertauhid dan larangan dari kesyirikan ya, kemudian disebutkan hak kedua orang tua, ini menunjukkan agungnya hak kedua orang tua, besarnya hak kedua orang tua. Wabidil kurba, kemudian yang berikutnya, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Hadza huwal haqqu tsalits, ini hak yang ketiga. Nah, setelah disebutkan hak Allah, nah, kemudian hak kedua orang tua, kemudian hak karib kerabat. Hadza huwal haqqu tsalits, ini hak yang ketiga yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, ketika karib kerabat ini disebutkan setelah hak kedua orang tua, ini pun menunjuknya besarnya hak karib kerabat. Nah, sebelum yang lainnya, sebelum yatama, masakin, ya, ibnu sabil dan seterusnya, disebutkan lebih dulu wabidil kurba, karib kerabat. Ini menunjukkan karib kerabat kita itu punya hak yang besar, uang yang wajib bagi kita untuk menunaikannya. Nah, siapa itu karib kerabat? Wa dzawul qurba humul ladzina tajma'uka bihim qarabatun nasabiyyatun min jihatil abi awil um. Karib kerabat mereka adalah allahumul ladzina tajma'uka bihim qarabah nasabiyyah. Mereka adalah na'am kekerabatan secara nasab yang mengumpulkan kamu dengan mereka. Kekerabatan secara nasab yang mengumpulkan kamu dengan mereka. Jadi kamu terkumpulkan dengan mereka, dengan karib kerabat, ya, dengan qarabah nasabiyah, kekerabatan secara nasab. Min jihatil ab awil um, baik dari jalan bapak atau dari jalan ibu, baik nasab dari jalan bapak atau nasab dari jalan ibu. Nah, ini kerabat, kerabat dekat. Kal aba, apa contohnya? Seperti al aba, bapak-bapak. Wal ajdad, kakek-kakek. Nah, wal a'mam, dan paman-paman dari saudara-saudaranya bapak. Wal ammat, atau bibi-bibi, yaitu saudari-saudarinya bapak. Wal akhwal, demikian pula saudara-saudaranya ibu. Wal khalat, dan saudari-saudarinya ibu, paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ayah atau ibu. Ini semua kerabat. Wal ikhwa wal akhwat, kemudian saudara-saudara laki-laki kita dan saudari-saudari perempuan kita. Nah, baik kakak ataupun adik, laki ataupun perempuan, ini karib kerabat dekat yang punya hak yang besar. Wal auladil ikhwah wal akhwat, kemudian anak-anaknya saudara-saudara kita. dan anak-anaknya saudari-saudari kita, alias keponakan-keponakan kita. Ini kerabat juga, yang dekat, yang punya hak yang besar. Wa auladil a'mam wal ammat, kemudian anak-anaknya na'am paman, anak-anaknya paman dan anak-anaknya bibi, nah alias sepupu, sepupu-sepupu kita atau yang dikenal dengan sepupu satu kali, ya, ini memiliki na'am hubungan kekerabatan yang dekat, yang punya hak yang besar. Haulaihum zawul kurba, mereka ini adalah zawul kurba, karib kerabat, ya, yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Nah, ini yang dimaksud dengan karib kerabat. Lahum haqqul qarabah, mereka itu memiliki hak-hak kekerabatan. Nah. Tuh. Kemudian hak yang berikutnya, wal yatama, dan anak-anak yatim. Dan anak-anak yatim. Al-aitam minal muslimin, yaitu anak-anak yatim dari kalangan kaum muslimin. Anak-anak yatimnya kaum muslimin. Nah, wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka, anak-anak yatim dari kalangan kaum muslimin. Wahum kullu man mata abuhu wa huwa saghirun walam yablug. Siapa anak-anak yatim? Anak-anak yatim mereka adalah kullu man mata abuhu wa huwa saghir walam yablug. Semua yang bapaknya meninggal, semua anak yang bapaknya meninggal, wahwa sogir, dalam keadaan anak itu masih kecil. Nah, anak yang bapaknya meninggal dunia, sedangkan dia masih kecil, walam yabluk, belum dewasa, belum bisa mengatur diri sendiri, belum bisa mengatur hartanya, ya, belum bisa mengurusi diri sendiri. Ini namanya anak yatim. Wasara bihajatin ila man yasuddu masadda abihi, dan jadilah dia, wasara bihaja, jadilah dia butuh, ila man yasuddu masadda abihi, butuh kepada orang yang menduduki kedudukan bapaknya. Butuh kepada orang yang menduduki kedudukan seperti bapaknya. Dalam hal apa? Fi riayati hadha tifli, dalam hal memelihara anak ini, tarbiyatan, yaitu mendidiknya, wa infaqan, kemudian memberikan nafkah kepadanya, wal qiyam bima solehihi, dan menunaikan kebutuhan-kebutuhannya, kemaslahatan-kemaslahatannya, wa raf'u ma yadurruh, dan mengangkat perkara yang membahayakannya. Nah, ini namanya anak yatim yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia masih kecil, belum dewasa. Nah, sedangkan dia masih butuh kepada kasih sayang seorang bapak. Nah, yaitu dalam hal pendidikan, dalam hal nafkah, dalam hal menunaikan kebutuhan-kebutuhannya, dalam hal menjaga dirinya dari perkara yang membahayakan, ya. Nah, dan seterusnya. Li'annahu laisa lahu abun yahmihi wa yunfik 'alaihi wa yudafi'u 'anhu. Karena anak ini laisa lahu abun yahmihi, dia tidak punya bapak yang bisa menjaganya. Wa yunfik 'alaihi, dan memberikan infak kepadanya, nafkah. Wa yudafi'u 'anhu, dan seorang bapak yang membelanya, menjaganya. Fahuwa bihajatin ila man yusa'iduh, maka anak seperti ini sangat butuh kepada orang yang menolongnya, membantunya. li'annahu faqada abahu wa a'ilahu, karena anak ini kehilangan bapaknya dan keluarganya. Walahu haqqun fil Islam, dan anak yatim yang seperti ini memiliki hak dalam Islam. Nah, bahkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah perintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada anak-anak yatim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama. Dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Nah, yaitu anak-anak yang ditinggal wafat oleh bapaknya sedangkan dia masih kecil, belum dewasa. Nah, kalau dia sudah dewasa, sudah bisa ngatur dirinya sendiri, sudah bisa mengatur hartanya, ya, maka nah, sudah bukan anak yatim lagi. Nah, kayak kita sekarang. Nah, ada yang bapaknya sudah meninggal? Hah? Nah, baik, ada ya. Apakah masih dikatakan anak yatim? Enggak, sudah dewasa, sudah gede. Ya. Dikatakan anak yatim itu ketika dia masih kecil, belum dewasa. Nah, dan bapaknya meninggal, baru ini namanya anak yatim. Kemudian kata Syekh, wal muhim annallaha bada'aha bihaqqihi subhanahu wa ta'ala. Intinya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memulai hak-hak yang disebutkan dalam ayat ini. Naam, Allah memulainya dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wala tusyriku bihi syai'a wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah mulai dengan haknya. Lam yaktasir ala qawlihi wa'budullaha, Allah tidak mencukupkan dengan firmannya wa'budullaha. Allah tidak mencukupkan wa'budullaha wabil walidaini ihsana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk menyembahnya dengan larangan dari berbuat kesyirikan. Wa'budullaha wala tusyriku. Allah tidak mencukupkan dengan wa'budullaha dan sembahlah Allah, ya. Tidak, tetapi Allah gandengkan dengan wala tusyriku bi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kenapa? Li'annal ibadata la tasihu ma'a syirki wa la tanfa', karena ibadah itu tidak bermanfaat dan tidak sah bila disertai dengan kesyirikan. Wala tanfa', dan tidak bermanfaat. Ibadah tidak sah kalau disertai dengan kesyirikan, dan tidak bermanfaat kalau disertai dengan kesyirikan. Sehingga Allah tidak mencukupkan dengan wa'budullaha, sembahlah Allah, tidak. Tetapi Allah gandengkan dengan larangan dari berbuat kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa la tusamma ibadatan illa idza kanat khalisatan lillahi azza wajal. Dan ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali kalau ibadah tersebut murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau disertai dengan kesyirikan, ini namanya bukan ibadah. Nah, karena tidak dinamakan ibadah kecuali apabila ibadah tersebut murni untuk Allah Azza wa Jalla. In kana ma'a syirkun fa innaha la takunu ibadatan. Kalau disertai dengan kesyirikan, kalau ibadah tersebut disertai dengan kesyirikan, fa innaha la takunu ibadatan, maka sesungguhnya ibadah tersebut bukanlah ibadah. Nah. Baik, amalan yang dilakukan tersebut bukanlah ibadah. Ibadah yang diterima, ya, bukanlah ibadah yang diterima. Mahma at'abal insanu nafsahu fiha. Nah, sejauh manapun dia atau seseorang lelah dirinya, ya, melakukan ibadah tersebut, ya, sejauh manapun dia melelahkan dirinya, meletihkan dirinya untuk melakukan amalan tersebut, tak kalau disertai dengan kesyirikan, la takunu ibadah, tidak dinamakan ibadah. Mahma at'abal insan nafsahu fiha. Nah, secapek apapun dia, seletih apapun dia, selelah apapun dia dalam melakukan ibadah tersebut, kalau disertai dengan kesyirikan, itu namanya bukan ibadah. Qaranal amra bil ibadati bin nahi ani syirik. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk beribadah, Allah gandengkan dengan larangan dari kesyirikan. Id la tasihul ibadatu ma'a wujudi syirki abadan. Karena tidak sah suatu ibadah apabila disertai dengan adanya kesyirikan. Nah, abadan, selama-lamanya. Tidak sah suatu ibadah kalau disertai dengan kesyirikan. Hadza dalilun ala qauli syekh a'zamu ma amara Allah bihi tauhid. Ini dalil apa yang diucapkan oleh syekh a'zamu ma amara Allah bihi tauhid, bahwasanya perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Haitsu innallaha bada'a bihi fi ayatin katsirah minha hadhil ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan tauhid, perintah untuk bertauhid dalam ayat-ayatnya yang banyak, di antaranya ayat ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin ila akhiril ayat. Di antaranya ini Allah mulai dengan tauhid, perintah untuk bertauhid. Wa minha qauluhu ta'ala, dan diantaranya juga ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Naam. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kecuali kepadanya. Tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah awali ayat ini ya dengan perintah untuk bertauhid. Kemudian baru perintah yang berikutnya, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ila akhiril ayat. Fabada'a Subhanahu wa taala bitauhid, Allah memulai ayat ini dengan tauhid. Wa hadza yadullu ala anna a'zamu ma amara Allah bitauhid. Naam. Wahada yadul ala annahu a'dhamu ma amara Allah bih. Maka ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah perintah Allah yang paling agung. Qala ta'ala qul ta'alu aslu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Contoh ayat yang lain di mana Allah mendahulukan perintah untuk bertauhid sebelum perintah-perintah yang lain adalah firman Allah dalam surat Al-An'am, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kemarilah aku akan aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. La alla tusyriku bi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Diawali dengan larangan dari berbuat kesyirikan. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa la taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, ila akhiril ayat. Allah mulai dengan perintah untuk bertauhid dan ayat-ayat yang lainnya. Hadza dalilun ala ma yati anna a'dhamu ma manaha Allahu anhu syirik. Dan ini menunjukkan bahwasannya, dan ini menunjukkan terhadap perkara yang akan datang nanti penjelasannya, bahwa larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan. Larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan. Alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Disebutkan yang pertama. Ini menunjukkan bahwasannya larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan. Sedangkan perintah Allah yang paling besar adalah lawannya, yaitu tauhid. Fa idza kana a'zamu ma amara Allah bihi tauhid, apabila Perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Fa innahu yajibu an yabda al insanu bita'allumil aqidah qabla kulli syai. Maka wajib seseorang memulai dalam belajarnya, ya, dengan mempelajari akidah. Qabla kulli syai, sebelum segala sesuatunya, sebelum belajar pelajaran yang lain, ya. Nah, pembahasan-pembahasan yang lain hendaklah dimulai dengan ta'allumul aqidah, mempelajari akidah. Nah, mempelajari tauhid. Nah, ya, sebelum pelajaran-pelajaran yang lain. Karena ini merupakan inti, nah, dakwahnya para nabi dan para rasul, yaitu tauhidullah. Nah, maka sebelum seseorang mempelajari pelajaran yang lain, nah, pelajari akidah. Wajib. Naam, an yabda al insan bi ta'allumil akidah. Wajib bagi seorang untuk memulai dengan mempelajari akidah sebelum pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, dan terus kita tidak bosan-bosannya, ya, mengulang-ulang pelajaran akidah. Nah, pelajaran tauhid, ya. Nah, usul salasah, ya, di antara kitab-kitab yang membahas khusus tentang tauhid, ya, kitab yang sedang kita baca ini, al-usul salasah, ya, tiga landasan pokok, tiga landasan utama. Nah, yang kitab ini merupakan istinbat-istinbat dari Al-Quran dan Hadis. Ya. Nah, pembahasan-pembahasan inti yang diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh seorang bosan dengan pembahasan ini. Ya. Nah, dari dulu usul salafah terus, misalnya. Labas, diulang-ulang terus. Nah, baik, bisa jadi ada pembahasan yang belum kita pahami, ya, yang belum kita mengerti. Nah, pembagian tentang syirik, coba, ada berapa? Ya, bisa jadi di antara kita ada yang belum bisa menyebutkannya. Pembagian-pembagian syirik, contoh-contohnya, ya. Nah, dan seterusnya. Apalagi kalau disuruh dengan dalil-dalilnya, ya. Sehingga enggak boleh bosan mempelajari tentang tauhid. Ya. Nah, bahkan wajib bagi seorang untuk memulai pelajarannya dengan pelajaran akidah sebelum segala sesuatunya. Kemudian kata Syekh, al-aqidatu hiyal asas. Akidah itu adalah asas, pondasi. Ya. Pondasi. Nah, kalau pondasinya rusak, ya, roboh bangunannya. Nah, enggak berguna bangunannya. Amalannya banyak, masya Allah, sholat, puasa, zakat, masya Allah, ya, sedekahnya masya Allah triliunan misalkan. Nah, tapi dia menyekutukan Allah dalam hal doa misalkan, maka gugur semua amalannya. Nah, ya, gugur, tidak bermanfaat sedikit pun, ya, amalannya. Baik, ya, demikian karena asasnya rusak, pondasinya rusak. Ya. Al-aqidah yal asas. Aqidah itu adalah asas, pondasi. Fayajibu an yabda'a biha bitta'allumi wa ta'lim. Maka wajib untuk memulai dengan pembahasan aqidah. Ya. Nah, wajib memulai, ya, seseorang, ya, dalam belajar untuk mempelajari aqidah. Demikian pula dalam hal ta'lim, dalam hal mengajarkan. Ya. Dalam hal mengajarkan, maka dahulukan pelajaran akidah. Hendaknya seorang guru memulai, nah, pelajaran akidah untuk murid-muridnya. Nah, menanamkan akidah yang benar, menjelaskan akidah yang sahihah. Wa an yudawi ma'ala tadrisiha wa bayaniha linnas. Dan hendaknya seseorang, nah, terus-menerus untuk mengajarkannya, mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah, wabayani halinas, dan terus menerus menjelaskan tentang akidah kepada manusia. Nah, jelaskan akidah yang benar, ya, akidah yang diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus menerus, ya, untuk mengajarkannya dan menjelaskannya kepada manusia. Ya, ini demikian karena akidah itu adalah asas, pondasi. li'annaha hiya a'dhamu ma amarallahu bih, karena akidah itu adalah perintah Allah yang paling besar, yang paling agung. Falaisa minal munasib an taj'alaha akhiral asya, maka tidak cocok, tidak sesuai ya, kalau engkau menjadikan pembahasan akidah itu pembahasan yang terakhir. Nah, enggak cocok, enggak sesuai ya. Au la yu'bahu biha, atau pembahasan akidah enggak diperhatikan. Maka ini la yunasib, ini enggak sesuai. Ya. Nah, li'annal ana hunaka du'atun yazhaduna fi ta'limi tauhid wal akidah. Karena sekarang ya, di sana itu ya, saya mengatakan di sana ya, karena sekarang di sana itu ada para dai yang dia kurang dalam mengajarkan tauhid dan akidah, kurang. Nah, dai ya, yang didahulukan apa? Khilafah. Nah, akidah belakangan. Sekarang perlu kita mendirikan khilafah Islamiyah ya. Nah, mengadakan demonstrasi-demonstrasi. Oh, ini jihad ya. Nah, baik. Tetapi ketika ditanyakan apa itu akidah yang benar, apa itu makna la ilaha illallah, nah, dia menggembar-gemborkan syariat Islam, syariat Islam ya, tegakkan syariat Islam ya, dirikan khilafah Islamiyah. Ketika ditanya apa itu makna la ilaha illallah, nah, enggak tahu ya, enggak tahu apa itu syarat-syarat la ilaha illallah, konsekuensi-konsekuensi kalimat la ilaha illallah, enggak tahu. Nah, miskin, kasihan. Nah, yang demikian karena mereka tidak mendahulukan pembahasan akidah. Mereka kurang dalam mengajari atau mengajarkan akidah. Fahunaka unasun ubtulu bihadza. Ya, di sana banyak manusia yang teruji dengan ini. Ya, diuji dengan ini. Walianna al-ikhlala biha ikhlalun fid din kullihi. Maka harus apa? Memulai dengan pembahasan tauhid, karena nah, kurang dalam akidah, kurang dalam pemahaman akidah, ini merupakan kekurangan dalam agamanya. Nah, kekurangan dalam agamanya seluruhnya. Nah, kalau cacat dalam hal akidah berarti cacat dalam hal agamanya. Fatajibul inayatu biha, maka wajib untuk memperhatikan akidah. Nah, wajib untuk memperhatikan akidah. Nah, baik, masih 2-3 paragraf lagi ya. 1-2-3, 3 paragraf lagi. Nah, dalam penjelasan ucapan Syekh, wa a'dhamu ma amara bi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Nah, kita lanjutkan insyaallah ba'dal adzan. Nah, faddal al-madin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh صالح الفوزان حفظه الله تعالى وما هو التوحيد apa itu tauhid hal huwa an tuqirra bi anna Allah huwa al-khaliqur raziqul muhyi al-mumit apakah tauhid itu engkau meyakini bahwasannya Allah adalah pencipta pemberi rizki yang menghidupkan dan yang mematikan. Apakah ini makna tauhid? La, kata Syekh, la, tidak demikian makna tauhid. Artinya tidak hanya ini makna tauhid. Ya. At-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Tidak cukup hanya mengakui Allah pencipta, Allah pengatur alam semesta, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, enggak cukup. Nah, kalau ini cukup, berarti Yahud, Nasara, maka dia atau mereka orang-orang yang bertauhid. Nah, muwahhidun, karena mereka meyakini Allah yang memberikan rizki, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, mematikan. Nah, bahkan kalau ini makna tauhid, maka orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang yang bertauhid, karena mereka meyakini Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur alam semesta. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau engkau tanya kepada mereka, orang-orang musyrikun, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Baik, tetapi tauhid bukan ini maknanya. Nah, buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memerangi orang-orang musyrikun, ya, walaupun mereka memiliki keyakinan ini. Yang demikian karena mereka tidak mengesakan Allah dalam hal ibadah. Nah, mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Syekh, naam, bukan ini makna tauhid. Karena tauhid maknanya adalah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Li'anna Allah qal, karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka menyembahku. Ya'buduni. Wa qala ahlu tafsir, dan berkata ahlu tafsir menafsirkan ayat ini, ya'budun ay yuwahidun. Makna ya'budun adalah yuwahidun. Nah, mentauhidkan aku, mengesakan aku dalam hal ibadah. Nah, jadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengesakan aku dalam hal ibadah. Ini maknanya. Fa fassaru tauhida bil ibadah. Mereka ahli tafsir menafsirkan tauhid dengan ibadah. Nah. Idzan fattauhidu huwa ifradullah bil ibadah. Jika demikian, maka tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Maknanya adalah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Walaysa huwal iqraru bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumitul mudabbir. Dan tauhid itu bukanlah maknanya menetapkan bahwasannya Allah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan yang mengatur alam semesta. Bukan ini makna tauhid. Li'anna hadza mawjudun fil fitr, karena keyakinan ini ada dalam fitrah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, ya. Nah, Allah yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, ini keyakinan ini ada dalam hal fitrah, ya. Ada dalam fitrah manusia. Nah, mawjudun fi uqulil uqala, keyakinan ini ada dalam akalnya orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal demikian. Nah, mereka menetapkan bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki. La yujad aqilun fid dunya ya'taqid anna ahadan khalaqa samawati wal ard ghairallahi subhanahu wa ta'ala. Tidak didapati, nah, seorang yang berakal di dunia ini, tidak akan didapati seorang pun yang berakal di dunia ini kemudian dia meyakini bahwasannya seseorang, ada seseorang yang menciptakan langit dan bumi selain Allah. Ada enggak orang yang berakal kemudian dia meyakini, oh, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Fulan bin Fulan, ya? Ada? Enggak ada. Nah, baik, enggak ada di dunia ini orang yang berakal yang meyakini bahwasanya ada seseorang yang menciptakan langit dan bumi selain Allah subhanahu wa ta'ala. La yujad ahadun fil alam kullihi wa ma fihi minal kuffar wal malahidah ya'takidu anna ahadan khalaqa basharan. Tidak didapati seorang pun di alam raya ini, alam semesta ini, di dunia ini semuanya. Nah, baik orang-orang kafir, wa ma fihi minal kuffar wal malahidah, baik orang-orang kafir atau orang-orang ateis, ya, tidak didapati seorang pun dari mereka ya'taqidu anna ahadan khalaqa basyaran, bahwasanya ada seseorang yang menciptakan manusia. Nah, bahkan Fulan bin Fulan menciptakan Fulan bin Fulan, ya. Seorang menciptakan manusia, enggak ada yang meyakini demikian. Hatta orang-orang ateis pun. Yang demikian karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samaa'a man khalaqahum la yaqulunallah." Kalau engkau tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab, la yakulunallah. Mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan kami. La yujad akilun fil alam ya'taqidu anna basyaron yakhluqu basyaron. Tidak didapati orang yang berakal di dunia ini, dia meyakini bahwa manusia menciptakan manusia. Nah, menciptakan manusia, insanan yamshi, manusia yang berjalan, alal ard, di atas muka bumi, waya takallam, dan bisa bicara, waya kul, bisa makan, waya syurab, bisa minum. Nah, gak ada seorang yang berakal pun di dunia ini meyakini bahwasanya ada manusia menciptakan manusia yang lain, yang bisa makan, bisa minum, bisa ngomong. Nah, hal yujad akilun ya'taqidu hadza, apakah didapati seorang yang berakal meyakini hal yang demikian? Enggak ada. Nah, Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun? Am humul khaliqun? Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Nah, am khalaqus samawati wal ard? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Nah, bala yakinun, bahkan mereka tidak meyakini apa yang mereka ucapkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, nah, keyakinan Allah yang menciptakan, mengatur, ya, kemudian menghidupkan, mematikan, keyakinan seperti ini adalah ada dalam fitrah manusia. Keyakinan adanya Allah subhanahu wa ta'ala ini ada dalam fitrah manusia. Nah, ya. Taib. Tauhidur rububiyyati mawjudun fil fitri wal uqul. Tauhid rububiyyah, ya, meyakini Allah itu ada, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta dan seterusnya, ini ada dalam fitrah manusia dan dalam akal-akal manusia. Tauhid rububiyah itu ada dalam fitrah dan akal-akal manusia. Lakinnahu la yakfi biduni tauhidil ibadah, akan tetapi tidak cukup tauhid rububiyah saja tanpa adanya tauhid ibadah. Tanpa mengesakan Allah dalam hal ibadah. Nah, enggak cukup cuma tauhid rububiyah saja. Cuma meyakini Allah yang menciptakan dan yang mengatur dan seterusnya. Enggak cukup, harus disertai dengan beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Wa li hadza qala syekh, oleh karena itu syekh berkata, at-tauhid huwa ifradullah bil ibadah, tauhid adalah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Wa laisa huwa ifradullah bil khalqi war rizqi wal ihya'i wal imatah, bukanlah tauhid itu mengesakan Allah dalam hal penciptaan, dalam hal memberikan rizki, dalam hal menghidupkan dan mematikan. Li'anna hadza syai'un ma'ruf, karena ini sesuatu yang ma'ruf. Wa la yakfi tauhidur rububiyyah fi ta'rifi tauhid, dan tidak cukup. Nah, definisi tauhid rububiyyah dalam untuk mendefinisikan tentang tauhid tidak cukup. Tauhid itu hanya didefinisikan dengan tauhid rububiyah saja. Nah, taib. Hada makna maqalahu syekh rahimahullahu ta'ala. Ini makna apa yang diucapkan oleh syekh rahimahullahu ta'ala. Wa a'zumu ma amarallahu bihi tauhid, wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Taib. berpindah pada kitab yang kedua. Kita lanjutkan pada kitab Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqidatil Islamiyah. 200 tanya jawab tentang akidah Islam. Karya Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullahu taala. Kita masuk pada pertanyaan yang ke-14. Yang keberapa? Yang ke-21 ya. Masih dalam pembahasan tentang syarat-syarat kalimat La ilaha illallah. Taib, setelah menjelaskan tentang makna La ilaha illallah, kemudian penjelasan tentang syarat-syarat La ilaha illallah, kemudian dalil-dalil dari masing-masing syarat-syarat La ilaha illallah tersebut. Bahwasannya kalimat La ilaha illallah banyak keutamaannya, ya, banyak keutamaannya. Tetapi keutamaan itu tidak akan bermanfaat, tidak akan didapati, ya, kecuali oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat kalimat La ilaha illallah. Baik. Apa makna La ilaha illallah? Jangan sampai belum tahu makna La ilaha illallah. Ndak ya man. Ndak ya Aba Yusuf. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Menafikan seluruh peribadahan kepada selain Allah, kemudian menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua rukun dari kalimat La ilaha illallah, menafikan dan menetapkan, ya. Rukun pertama menafikan, rukun kedua menetapkan. Menafikan sesembahan selain Allah, kemudian menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian apa saja syarat-syarat La ilaha illallah? Baik. Ma hiya syurut La ilaha illallah? Indak. Ya Aba Ali. Al-ilmu. Nah, apa lawannya al-ilmu? Jahil. Nah. Terus yang kedua, Taib al-inqiyad. Taib al-inqiyad laha zahiran wa batinan, tunduk terhadap konsekuensi kalimat la ilaha illallah lahir dan batin. Terus yang ketiga, ada yang ketiga. Nah, santai. Yang kedua al-yaqin, ya, meyakini kebenaran kalimat la ilaha illallah dengan hatinya, bukan cuma di mulut saja. Terus tidak ragu, ya. Yakin lawannya apa? Ragu. Terus yang keempat, al-qabul, menerima konsekuensi-konsekuensi atau hak-hak kalimat la ilaha illallah tersebut. Nah, terus ikhlas, dan ini merupakan syarat yang pokok. Ikhlas itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhlas dalam kalimat tersebut. Terus yang keenam, aywa, mengucapkannya dengan jujur, ya. Nah, bukan cuma di mulut. Nah, tapi dengan jujur, ya. Lawannya adalah al-kadzib, dusta. Nah, seperti orang-orang munafikun, dusta hatinya, ya. Walaupun dia mengucapkan tetapi hatinya mendustakan. Kemudian yang ketujuh, al-mahabbah, mencintai, ya, mencintai kalimat tersebut dan orang-orang yang berloyal kepada kalimat tersebut. Baik. Disatukan dalam bait syair apa kemarin? Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha zida thaminaha al kufranu minha bima minka bima siwal ilahi minal awthani qad ulliha. Baik. Dalil tentang syarat ilmu termasuk daripada syarat-syarat la ilaha illallah sudah kita baca. Kita masuk pada soal yang ke-21. As-su'al al-hadi wal ishrun, soal atau pertanyaan yang ke-21. Ma dalil ushtiratil yakin minal kitabi wa sunnah, apa dalil disyaratkannya yakin, ya. Nah, sebagai syarat la ilaha illallah minal kitabi wa sunnah, yaitu dalil dari Al-Quran dan Hadis. Apa dalilnya bahwasannya yakin termasuk dari syarat-syarat la ilaha illallah? Nah, al-jawab, jawabannya qaulullah azza wa jal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Surat Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Nah, kalau tidak ragu berarti apa? Yakin. Nah, ini merupakan syarat dari kalimat la ilaha illallah, yakin. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah. Ulaika humus shodiqun, mereka adalah orang-orang yang shodiqun, orang-orang yang benar. Nah, ini dalil bahwasannya yakin termasuk daripada syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian dalil yang lain dari hadis, wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Nah, hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nah, aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwasannya aku adalah Rasulullah, utusan Allah. La yalqallaha bihi ma'abdun, tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimat ini, ya, dua persaksian ini, persaksian la ilaha illallah dan bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghairu syakin fihima, dan tidak ragu pada dua kalimat tersebut, dua persaksian tersebut, dia enggak ragu, yaitu yakin, ya, illa dakhala jannah, melainkan dia masuk ke dalam jannah. Ya, tidaklah seorang bertemu dengan Allah dengan membawa dua persaksian ini. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia tidak ragu dengan dua persaksian tersebut, dua kalimat tersebut, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, juga datang dari sahabat Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kemudian dalil yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man lakita wara'a hadzal haiti, barang siapa yang kau temui di belakang tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah, yang dia mempersaksikan bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, mustaikinan biha qalbuhu, yang dia yakini kalimat tersebut dengan hatinya, enggak ragu, fabashirhu bil jannah, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan jannah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nam yakin dalam lubuk hatinya, enggak ragu, maka beri kabar gembira kepadanya dengan jannah, surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya. Namun keutamaan-keutamaan kalimat la ilaha illallah tidak akan didapati kecuali oleh orang-orang yang memenuhi semua syaratnya, yaitu 7 syarat la ilaha illallah. Kalau tidak terpenuhi satu syaratnya, maka tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya. Dan dia tidak akan mendapati keutamaan-keutamaan kalimat la ilaha illallah apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Maka harus kita memperhatikan 7 syarat ini. Harus mempelajarinya, memahaminya, 7 syarat la ilaha illallah. Kemudian as-su'alu tsani wal 20, pertanyaan yang ke-22. Ma dalil ishtirati al-inqiyadi min al-kitab wa sunnah, apa dalil disyaratkannya inqiyad, tunduk patuh? Baik, dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, apa dalil bahwasanya inqiyad termasuk dari syarat-syarat la ilaha illallah, apa dalilnya? Al-jawab, jawabannya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat ihsan, maka dia telah berpegang teguh dengan tali buhul yang sangat kuat. Baik, dia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang kuat. Dia telah berpegang teguh dengan agama ini, dengan kalimat la ilaha illallah. Man yuslim wajhahu, siapa yang berserah diri. Berserah diri maknanya apa? Tunduk, patuh, taat. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Nah, baik. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, Al-Baghawi dan yang lainnya. Namun hadis ini kedudukannya lemah. Nah, hadis ini kedudukannya lemah atau dhaif, ya. Hadis ini dhaif, lemah. Dilemahkan oleh Syekh Albani dan juga dilemahkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Nah, Syekh Mukbil rahimahullahu taala melemahkan hadis ini dari tiga sisi, ya. Nah, baik, kelemahan yang pertama yaitu adanya Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i. Ada perawi yang bernama Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i, orang ini lemah dalam periwayatan hadis, enggak diterima, lemah. Nah, mungkin hafalannya lemah. Baik. Kemudian sisi kelemahan yang kedua, perawi yang bernama Uqbah bin Aus. Perawi yang bernama Uqbah bin Aus tidak mendengar dari Abdullah bin Amr. Nah, Uqbah bin Aus tidak mendengar dari Abdullah bin Amr, tidak mendengar dari Abdullah bin Amr karena tidak bertemu dengan Abdullah bin Amr. Baik. Kemudian asalis yang ketiga, fihi tirab, dalam hadis ini ada kegoncangan. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tadi, para ulama ahlul hadis seperti Syekh Mukbil dan Syekh Albani dan yang lainnya melemahkan hadis ini. Namun secara makna benar. Secara makna benar. Baik, adapun secara keabsahan apakah ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau, maka tidak benar karena hadis ini lemah. Baik, ini dalil dari Al-Qur'an bahwasannya inqiyad termasuk daripada syarat-syarat la ilaha illallah. Wa man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Baik, pertanyaan yang ke-23 insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.